Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan habibullah ta'ala. Naam, mengenai jawaban yang beliau sampaikan mengenai orang-orang yang mereka berdalilkan dengan perbuatan-perbuatan orang terdahulu, baik perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat seperti perbuatan Usamah bin Zaid, ya, ketika membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan semisalnya. Naam, namun sudah beliau bantah satu persatu syubhat yang mereka sebutkan. Kata beliau, wal jawabul khamis, jawaban yang kelima, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl khawarij wa hum min ashaddin nasi ibadatan wa khaufan min Allah wa wara'an. Jawaban yang kelima, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membunuh atau memerangi khawarij, padahal mereka adalah manusia yang paling nam semangat ibadahnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta wara'nya. Balhum tatalammadzu na'am 'ala sahabat, bahkan mereka menuntut ilmu menjadi murid para sahabat. Bayangkan ini. Naam. Barakallahu fikum. Wahum naam wa ma'a hadza amara biqitalihim. Bersamaan dengan ini Rasulullah memerintahkan untuk memerangi mereka biqatlihim. Lamma fa'alu asya'a tatanafa ma'al Islam. Ketika mereka mengerjakan perkara-perkara yang bertentangan dengan bersama keislaman. Naam, diperangi. Wa hum yaquluna la ilaha illallah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa hum asyaddun nasi. Dan mereka adalah apa? Orang yang paling nam semangat ibadatan wa salatan wa tilawatan lil Qur'an. Salatnya, ibadahnya dan bacaan Al-Qur'annya. Paling semangat mereka. Tapi kenapa diperangi? Karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Wal jawab as-sadis, jawaban yang keenam, kisah Bani Mustalik, kisahnya Bani Al-Mustalik. Wahum qabilatun, Bani Mustalik ini adalah sekelompok qabilah, dakhalu fil Islam, yang mereka masuk Islam. Kemudian apa? Wa arsala ilaihimun nabi. Naam. Kemudian Rasulullah SAW mengutus kepada mereka orang yang dipercaya, ya, lidibayati zakah, untuk mengumpulkan zakat. Walakinnahu lam yadhhab ilaihim, tapi orang yang diutus ini enggak pergi pada mereka. Bal raja'a ilan nabi, tapi malah kembali lagi kepada Rasulullah. Diutus suruh mengumpulin zakat. Naam barakallahu fikum, malah dia balik lagi kepada Rasulullah. Naam. Wa qala, dan mengatakan innahum mana'uz zakah, membikin apa? Membikin kabar yang dusta. Nah, mengatakan bahwasanya mereka tidak mau membayar zakat, mereka menghalang-halangi dari zakat, tidak mengeluarkan hartanya untuk zakat. Fahamman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghazwihim. Kemudian Rasulullah apa? Berkeinginan kuat untuk memerangi mereka. Fa anzalallahu, kemudian Allah Ta'ala menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila atau jika datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah khabar, membawa sebuah kabar, fatabayyanu, maka carilah kejelasan. Naam, carilah kebenaran. Benar enggak khabar tersebut? Antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai naam kalian menimpa sekelompok kaum dengan apa? Dengan sebab kebodohan. Menghukumi, membunuh sekelompok kaum karena gara-gara ketidaktahuan khabar tersebut benar ataukah tidak. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, kemudian kalian pun menjadi apa? Menyesal terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini mafhumnya apa mafhumnya? Mafhumnya dalam artian kita diminta, dituntut untuk mencari kejelasan apabila kabar tersebut datang dari orang fasik. Berarti mafhumnya kalau seandainya kabar tersebut datang dari orang-orang yang apa? Yang mereka adalah orang thiqah, orang terpercaya, maka tidak perlu mencari kabar lagi. Dalam artian tidak perlu mencari kejelasan lagi. Nah, karena khabarnya orang yang percaya, thiqah, adil itu makbul, tidak ditolak. Ada pun orang fasik, dicari kejelasan dulu, benar enggak kabarnya? Nah, seperti itu. Jangan sampai juga kita menuduh para sahabat bahwasanya mereka itu tidak apa, tidak udul. Nah, hati-hati itu. Nah, yang mengatakan bahwasanya sahabat itu tidak udul, tidak mereka adalah orang-orang yang bukan orang terpercaya contohnya, itu ada ucapan yang batil. Nah, jangan sampai menyangka seperti itu ya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam hamma bi ghazwihim wa qitalihim. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeinginan kuat untuk memerangi mereka dan membunuh mereka. Wa hum yaquluna la ilaha illallah. Limadha? Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kenapa tetap dibunuh? Lamma balaghu annahum mana'uz zakah. Ketika sampai kepada Rasulullah bahwasanya mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Famana'uz zakah, famana'uz zakah? Naam. Yatanafa ma'a qawli la ilaha illallah. Sedangkan menghalang-halangi zakat, tidak mau bayar zakat, tidak mau mengeluarkan zakat itu bertentangan dengan naam ucapan la ilaha illallah. Hadza mulakhasu ajwabati asy-syekh. Inilah nam khulasah atau rincian atau kesimpulan daripada jawaban Syekh rahimahullah taala an hadhi syubhah al-khatirah, dari syubhat yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi jawabannya sudah beliau sebutkan semuanya ya. Syekh Shalal Fauzan barakallahu fikum menjawab tentang keadaan mereka bagaimana. Nah, jadi kalau dia melakukan sebuah perbuatan yang menyelisih atau bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun salat, puasa, zakat, tetap masih diperangi. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati ya. Cuman kita menghukumi sesuai dengan apa kemarin? Dohirnya. Kalau dohirnya mengucapkan ya sudah selesai. Kita menahan diri. Tapi ternyata apabila sana dohirnya itu menyelisih daripada dohir yang lain, ternyata dia punya dohir yang lain, maka dohir yang lain itu dilihat. Barakallahu fikum. Kalau seandainya naam dia mengucapkan kami la ilaha illallah, kami mengucapkan la ilaha illallah, tapi dohirnya dia menyembah berhala, menyembah naam kuburan, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti memiliki dohir yang lain. Kita hukumi dohir yang berbahaya tersebut. Hukum yang pertama mansukh, dihapus. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita enggak melihat apa adanya penyelisihan terhadap dohir mereka, maka kita hukumi secara dohir. Kita hukumi secara dohir. Barakallahu fikum. Berikutnya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, beliau menyebutkan syubhat lagi. Walahum syubhatun ukhra, dan mereka juga memiliki syubhat yang lain. Wahia, yaitu ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yawmal qiyamah yastaghitsuna bi Adam, tsumma bi Nuhin, tsumma bi Ibrahim, tsumma bi Musa, tsumma bi Isa. Perhatikan dalam hadis syafaat itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia nanti di hari kiamat mereka beristighatsah, minta perlindungan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa. Fakulluhum ya'tadir hatta yantahu ila Rasulullah. Semuanya mereka apa? Minta udzur, minta maaf. Tidak memiliki syafaat tersebut. Hingga mereka semuanya datang kepada Rasulullah SAW. Qalu, mereka mengatakan apa? Fahadha yadullu ala annal istighatsata bighairillah laisat syirkan. Bodohnya mereka, perhatikan ya. Jadi nanti kita di padang mahsyar, ketika genting-gentingnya seperti itu, matahari didekatkan sejarah berapa? 1 mil, yaitu dinas syams yawmal qiyamah, kamigdari mil, kurang lebihnya 1 mil itu, 1,5 kilo ya. Na'am barakallahu fikum. Sangat panas sekali, sehingga membutuhkan agar segera diputuskan perkaranya. Nah, mereka semuanya beristighosah, minta perlindungan kepada Nabi Adam, kemudian minta Nabi Adam apa mengatakan ya tadir, minta maaf enggak punya. Nabi Nuh juga sama, Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Musa, Nabi Isa juga sama, semuanya. Hingga datang atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun apa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang waktu itu tidak ada yang memiliki kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Qulillahi syafaatu lillahi jami'a. Naam. Katakanlah bahwasannya syafaat itu semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kulis syafaat lillahi jami'a, bahwasanya syafaat itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti bisa memberikan syafaat itu pun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dan naam Allah taala meridhai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Nah, kata mereka qalu, mereka mengatakan fahadha yadullu ala anna al-istighatsah bighairillah laysat syirkan. Berarti perbuatan ini menunjukkan bahwasannya istighatsah, meminta perlindungan kepada selain Allah, itu bukan kesyirikan. Ayo, ini syubhat mereka ya. Nah, buktinya ini orang-orang nanti mereka pada minta perlindungan kepada para nabi, bahkan Nabi kita Muhammad juga diminta perlindungan. Nah, jawabannya apa? Wal jawab, jawabannya annaqul, kita katakan subhana. Naam, mahsudi Allah. Naam, man tubi'a ala qulubi a'da'ih. Naam. Mahsudi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Orang yang telah terkunci atau tertutup pada hati-hati musuh-musuhnya. Naam. Jadi Allah taala telah mengunci hati-hati mereka, naudzubillah ya. Dikunci, ditutup, ditutup. Tubi'a itu huliqa. Naam. Fa innal istighatsata bil makhluq, sesungguhnya istighatsah minta perlindungan kepada makhluk, fi ma yaqdir alaihi la nukiruha. Paham ini ya? Kita istighatsah minta perlindungan kepada makhluk itu apabila mampu, itu enggak, kita enggak ingkari. Sudah kita lewati belum dulu ya? Istighatsah, isti'adzah itu pada makhluk boleh, kecuali apa? Boleh apabila terpenuhi padanya tiga syarat. Paham ya? Diperbolehkan istighatsah atau isti'adzah kepada makhluk ngam apabila terpenuhi tiga syarat. Apa itu? Ayyakuna hadiran, wa ayyakuna hayyan, wa ayyakuna qadiran. Hadir, mampu, hidup. Paham ya? Hadir, mampu, dan hidup. Nah, dan ini nanti bagaimana? Para nabi waktu itu, terutama nabi kita Muhammad SAW, hidup dan mampu. Dan hadir semuanya, barakallahu fikum. Hadir juga di situ. Menunjukkan bahwasanya diperbolehkan ketika naam, hidup, mampu, dan hadir. Perhatikan di sini. Ada peristighosa kepada makhluk pada perkara yang dia itu mampu, lanukiruha, kita enggak ingkari. Tentang pembolehannya enggak ingkari. Kama qala Allah Jalla wa'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala fi kisati Musa. Naam, yaitu pada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika apa? Ketika Bani Israel dan juga Egypti itu. Ahlul Kibet. Ahlul Kibet itu adalah orang-orang penduduk Mesir. Naam, pengikutnya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Naam, kemudian barakallahu fikum, ada seorang yang minta perlindungan kepada Nabi Musa alaihissalam. Minta perlindungan kelompoknya, kelompok Nabi Musa itu Bani Israel, minta perlindungan apa? Terhadap musuhnya dari kalangan Ahlul Kibet, yaitu pengikutnya Fir'aun. Naam. Kemudian Nabi Musa pun juga menolongnya, memberikan bantuan gitu loh, memberikan bantuan. Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya ketika orang itu mampu dan hadir serta hidup, enggak masalah. Wa kama yastaghitsul insan bi ashabihi fil harb, sebagaimana juga manusia minta pertolongan pada para sahabatnya ketika peperangan. Wa ghariha, dan yang selainnya minal asya', dari perkara-perkara allati yaqdir 'alaihal makhluq, yang makhluk bisa melakukannya. Enggak masalah. Dalam peperangan kita butuh bantuan, kita minta bantuan kepada saudara kita. Tentunya mampu berikan. Bantuan, mungkin bantuan senjata atau bantuan pasukan dan semisalnya, enggak masalah. Berikutnya kata beliau, wa nahnu ankarna istighatsatal ibadati allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya. Adapun kita ini mengingkari istighatsah al ibadah, yaitu minta perlindungan yang sifatnya ibadah yang mereka kerjakan di kuburan-kuburan para wali, itu yang kita ingkari. Aw fi ghaibatihim, atau ketika mereka sudah tidak ada, sudah mati, meninggal, tidak ada di minta perlindungan fil asya, pada perkara-perkara allati la yaqdir 'alaiha illallah, perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakannya. Perkara-perkara tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Idza sabata dzalik, apabila memang benar seperti itu keadaannya. Fal istighatsatu bil anbiya yaumil qiyamah yuradu minha an yad'u Allah, an yad'u Allah an yuhasiban nas hatta yastariha ahlul jannah min karabil mauqif. Perhatikan ini, perlindungannya atau minta perlindungan kepada para nabi dari kiamat itu tujuannya apa? Tujuannya yang diinginkan adalah apa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dihisab, segera diputuskan perkaranya, nah, segera diperhitungkan amalannya, hatta yastariha ahlul jannah, hingga penduduk surga itu sudah tenang istirahat itu. Min karabil mauqif, dari apa? Dari kesusahan mauqif padang mahsyar. Karena ngeri sekali ya, di padang mahsyar ngeri sekali, di dekatkan apa? Na'am tudna syamsu yaumal qiyamah qadramilan itu nam. Atau minal makhluk. Ya, didekatkan nanti dari kiamat matahari itu apa? Dari makhluk didekatkan sekitar na'am kamikdar mil, 1 mil. Kalau dihitung kiloan ya 1 kilo setengah lah, jarak 1 kilo setengah itu. Dekat sekali ya, panas sekali. Na'udzubillah ya. Allahumma sallim sallim. Na'am. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah, yang seperti ini diperbolehkan di dunia dan di akhiratnya. Barakallahu fikum, dengan catatan apa tadi? Dengan catatan apabila, na'am, dengan catatan harus apa? Mampu, hadir, dan juga hidup itu. Na'am, barakallahu fikum. Adapun kalau sudah mati, minta perlindungan pada orang-orang sudah mati dikubur, ya jelas syirik itu, syirik akbar. An ta'tiya 'inda rajulin salihin hayyun yujalisuk. Engkau datang kepada laki-laki saleh yang masih hidup, kemudian engkau duduk bersamanya, yujalisuk, yang dia duduk bersamamu, wa yasma' kalamak, dan dia mendengar ucapanmu. Na'am fatakun lahu ud'u Allah li. Doakanlah, berdoalah kepada Allah untukku. Boleh enggak ini? Boleh. Kita minta doa kepada orang soleh itu enggak masalah. Mungkin kita lihat orang soleh atau ahlus sunnah jamaah gitu ya. Lihat orang soleh, kemudian kita minta kepada ya akhi doakan ya, semoga Allah Ta'ala selamatkan. Ya akhi doakan semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kami dan urusan kita semuanya. Itu enggak masalah. Tapi ingat, jangan sering-sering melakukan hal tersebut. Paham ya? Kenapa? Dikarenakan kalau kita memperbanyak perbuatan tersebut, dikit-dikit doakan ya kepada orang yang soleh dan semisalnya, akan apa? Akan menjadi kehinaan dan seakan-akan apa? Kita menggantungkan hati kita kepada orang tersebut. Kenapa demikian? Karena lama-lama nanti ternyata Allah Ta'ala takdirkan doanya terkabulkan. Akhirnya kita dikit-dikit minta doa sama dia. Ada permasalahan dikit minta doa sama dia. Akhirnya kita menggantungkan hati kita kepada orang tersebut. Itulah akibat banyak-banyaknya minta doa kepada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Boleh atau enggak? Boleh, silakan. Minta doa kepada orang soleh. Doakan kami ya, semoga Allah Ta'ala berikan kami kesehatan, semoga Allah Ta'ala berikan kami naam kecukupan, semoga Allah Ta'ala berikan kami naam kemudahan. Minta doa kepada orang soleh silakan, tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Nah, sekali-kali enggak masalah, tapi jangan sering-sering. Kenapa demikian? Karena para ulama menyebutkan, karena seringnya minta doa kepada seseorang itu nanti dikhawatirkan ada keterkaitan hati kita kepada orang tersebut, masuk dalam kesyirikan. Na'udzubillah ya, hati-hati. Allah Ta'ala sudah menjanjikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Cukup. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan doa untuk kalian. Nah, aku kabulkan untuk kalian doa tadi yang kalian berdoa kepadaku. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati. Antatiya inda rajulin salihin hayyun yujalisuk wa yasma' kalamak fatakulahu ud'ullaha li kama kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunah, sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memintanya. Dzalika fi hayatih, ini ketika masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hidupnya. Nah, barakallahu fikum. Wa amma ba'da mautihi fa hasha wa kalla. Perhatikan, adapun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasha wa kalla, sama sekali enggak mungkin. Sama sekali enggak mungkin annahum yasaluhu dzalika 'inda qabri, sama sekali enggak mungkin, sama sekali tidak diperbolehkan mereka meminta Rasulullah SAW 'inda qabri, di sisi kuburannya. Bal ankara salafu, bahkan para salaf mengingkari 'ala man qasada du'a Allah 'inda qabri, mengingkari orang yang menyengaja berdoa kepada Allah Ta'ala di sisi kuburan. Bayangkan tuh, menyengaja berdoa di sisi kuburan enggak boleh juga, menyengaja. Nah, terus bagaimana? Ya jangan menyengaja, kalau seandainya mungkin kita ziarah kubur ada kesempatan berdoa, tapi menyengaja berdoa di pojokan kuburan contohnya. Nah, barakallahu fikum, itu para ulama pun juga mengingkarinya. Berdoa cukup di rumah enggak masalah, sampai insyaallah Ta'ala doa kebaikan akan sampai kepada yang didoakan dari kalangan na'am mukminin dan mukminat. Fa kaifa bi du'ahi nafsih, bagaimana dia na'am barakallahu fikum berdoa kepada kuburan itu sendiri, berdoa kepada Allah Ta'ala di sisi kuburan aja kalau menyengaja itu aja diingkari para salaf, apalagi berdoa langsung kepada kuburannya langsung, menyeru berdoa kepada kuburan tersebut atau mayit yang ada dalam kuburan tersebut. Barakallahu fikum. Seperti itu. Adapun syarahnya insyaallah Ta'ala kita akan baca pada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idzinillah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.